Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qawluhu fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Dan firman Allah Ta'ala fa'buduhu wastabir li'ibadatih, maka beribadahlah kepadanya dan teruslah bersabar untuk beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sepadan setanding dengan Allah? Surat Maryam ayat 65. Al-Mu'allif rahimahullah mulai menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan, menunjukkan sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat-sifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kurang ini adalah sifat mumatsalah, sifat keserupaan dengan makhluk, kesamaan dengan makhluk. Al-mumatsalah bil makhluqin itu naqs. Kesamaan dengan makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekurangan. Oleh karena itulah di dalam banyak ayat Allah menafikan ya al-mumatsalah, kesamaannya dengan makhluk. Ya, ini tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya sama persis dengan kesamaan yang mutlak dengan makhluk. Inilah ayat yang pertama tentang hal itu. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa ya, sifat-sifat salbiyah, yaitu semua sifat kurang, kelemahan, aib yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib adalah kita menafikan, yakni meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut, karena itu adalah sifat kurang. Demikian pula, di samping itu wajib untuk meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Naam. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, kepada Allah. Fa' di sini, huruf fa' di sini, ya, menunjukkan kalimat ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Berkaitan dengan kalimat sebelumnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb langit dan Rabb bumi dan Rabb segala sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Fa'budhu, oleh karena itulah maka beribadalah engkau hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dialah Ar-Rabb, dialah yang mencipta, mengatur segala makhluk, langit, bumi, dan semua makhluk yang ada padanya. Maka beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dikarenakan tauhid rububiyah, keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Keyakinan ini, tauhid ini, ya, berkonsekuensi ya, adanya tauhid uluhiyah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, yang mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, konsekuensinya adalah kita juga mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Namun terkait dengan penghambaan dan perendahan diri mereka serta peribadatan, justru ya tidak diikhlaskan hanya untuk Allah, ya, namun mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala juga yang tidak mencipta, tidak memberi rezeki, dan tidak mengatur segala urusan. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid al-uluhiyah. Fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepadanya. Ya, ibadah, istilah ibadah memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah ibadah yang merupakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba merendah, ya, dan mengagungkan. Merendah dan mengagungkan. Ya. Di dalam hal ini tentunya yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengertian yang pertama untuk istilah ibadah, yaitu perbuatan hamba itu sendiri merendah, menghamba, mengagungkan, disertai dengan cinta yang besar. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, definisi ibadah dan hakikat ibadah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Ya. Ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Wa ibadatul rahman, dan beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah itu adalah hakikatnya adalah ghayatu hubbihi. Ya. Puncak kecintaan kepadanya, kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Ma'a dhulli 'abidihi, disertai dengan dhul, kerendahan atau perendahan 'abidihi, hamba yang beribadah kepadanya. Ya. Ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, keduanya rasa cinta yang sangat besar, maksimal. Demikian pula perendahan diri yang sangat besar, maksimal, puncak perendahan diri. Huma qutbani, keduanya merupakan qutban, dua poros ibadah. Dua poros dan dua inti ibadah adalah ini, ghayatul dzul dan ghayatul hub. Ya, puncak perendahan diri yang sangat besar, demikian pula puncak kecintaan yang sangat besar. Inilah perbuatan hamba. Ya. Penghambaan dan peribadatan. Kemudian pengertian yang kedua untuk istilah ibadah adalah ucapan dan perbuatan yang menjadi sarana untuk mengungkapkan penghambaan kepada, ya, pihak yang disembah, yang diibadahi. Tentu yang wajib hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dan disembah. Inilah pengertian yang kedua untuk ibadah, yaitu setiap ucapan dan setiap perbuatan yang bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan, ya, perendahan diri kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian ibadah yang diterangkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ibadah yaitu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah yaitu ismun jami', sebuah ungkapan, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwali wal a'mal, yang berupa ucapan dan perbuatan. Al-zahirati wal batinah, yang nampak lahiriah, wal batinah yang dan yang tersembunyi batin. Setiap ucapan dan perbuatan lahiriah maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sarana-sarana yang digunakan untuk mengungkapkan, ya, penyembahan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sarananya, ini pengertian ibadah yang kedua. Ya. Sehingga istilah ibadah terkadang dimaksudkan dengannya adalah pengertian yang pertama, terkadang dimaukan dengannya pengertian yang kedua, ya, dan terkadang dimaukan dengannya adalah dua-duanya, dua pengertian ini. Fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni sembahlah Allah, cintailah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat besar. Demikian juga agungkanlah Allah dan rendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan sarana-sarana berupa ucapan dan perbuatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan ibadah dan penghambaan. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Wastabir, ya, ini fil amr, juga kata kerja perintah, sebagaimana fa'budhu, perintah. Yustabir, ya secara bahasa asalnya adalah yustabir, berwazan ifta'il, masuk dalam bab ifta'ala. Ya. Huruf-huruf aslinya adalah sad, ba, ra, sabr. Sabara yasbiru. Ya, bersabar. Namun kenapa di sini ditambahkan beberapa huruf tambahan, yaitu hamzah wasal di depan i, kemudian huruf ta yang berubah menjadi ta, yastabir, kemudian yastabir, berubah menjadi yastabir. Kenapa ada tambahan ini? Jawabannya sebagaimana yang terang oleh para ulama lughah, para ulama bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Jadi istabir adalah sabar yang lebih, kesabaran yang besar. Ya. Sehingga ada ziyadatul sabr, as-sabru zaid, kesabaran yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah untuk itu, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran yang besar. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah li'ibadatihi, untuk terus beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiya? Ya. Apakah engkau mengetahui Allah memiliki sami? Ya. Apa makna sami? Diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh para ahli bahasa Arab, sami ya'ni nadhir. Ya. Nadhir istahaqqa mithlasmi. Hal ta'lamu lahu samiyan? Yani hal ta'lamu lahu, apakah engkau mengetahui bahwa Allah memiliki nadhiran, ya, padanan, tandingan, istahaqqa mithlasmi, ya, yang berhak memiliki nama semisal dengan nama Allah, nama yang sama dengan nama Allah. Apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah yang berhak untuk mendapatkan nama sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Diterangkan pula makna sami, dan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal ta'lamu lahu samian, yani hal ta'lamu lahu mithlan au syabihan, apakah engkau mengetahui bahwa Allah memiliki sami, yani mithlan, ya, ya, memiliki padanan yang semisal, yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang semisal, serupa, dan sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal zat dan sifat-sifatnya? Naam. Sehingga kurang lebih maknanya sama, sami, yakni tandingan, padanan, yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Apakah kamu mengetahui ada? Naam. Pertanyaan di sini tentu yang dimaksudkan bukan jawaban, oh ya saya tahu atau saya tidak tahu, bukan itu. Pertanyaan yang Allah katakan di sini, hal ta'lamu lahu samian, merupakan istifham inkari. Ya, istifham linnafi. Istifham inkari, yang maknanya adalah penafian, tidak ada. Hal ta'lamu lahu samian, yakni tidak ada. Tidak ada satupun yang menjadi tandingan bagi Allah, yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, penafian, pengingkaran, penafian, ya, menggunakan ungkapan pertanyaan, ya, memiliki makna yang lebih, yaitu makna tahaddi, mengandung unsur makna tahaddi, tantangan. Ayo, kalau kamu tahu, silakan datangkan dan sebutkan, tunjukkan mana. Jadi ada semacam tantangan, ya, bukan sekedar mengingkari adanya, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengandung unsur at-tahaddi, tantangan. Kalau kamu tahu silakan datangkan, mana kalau ada. Naam. Sehingga di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini terdapat, ya, satu sifat kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala suci darinya, disucikan darinya, yaitu apa? Sami, nafyus sami. Ya, maknanya sama dengan nafyul mumatsalah. Ya. Ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala keserupaan dengan makhluk. Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluk, dan tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, mestinya muncul pertanyaan, bukankah di dalam kaidah-kaidah yang kita pelajari dinafikannya, ditiadakannya satu sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimaukan dengannya adalah menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, sekarang ya, dinafikannya keserupaan Allah dengan makhluk, kesamaan Allah dengan makhluk, dan kesamaan makhluk dengan Allah. Dinafikannya hal ini, apa sifat sempurna yang berlawanan dengannya? Sifat sempurna yang berlawanan dengan mumatsalah adalah al-kamal al-mutlak. Adalah kesempurnaan yang mutlak. Saking sempurnanya, sampai-sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai-sampai tidak ada yang bisa menyainginya. Ya, memadaninya. Tidak ada. Sehingga dinafikannya mumatsalah, adanya keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, sifat yang berlawanan dengannya adalah al-kamalul mutlak, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Ya. Sampai-sampai tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat kesempurnaannya itu. Ya. Yani tiada taranya, tiada tandingnya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Ya. Al-Ikhlas ayat 4. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Dan tidak ada satu pun yang menjadi kufu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada satu pun yang menjadi kufu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kufuan, terkait dengan kata kufuan, ya, terdapat tiga qiraah, tiga versi bacaan, dan semuanya sahihah, semuanya benar. Ya. Versi yang pertama seperti yang biasa kita baca, yaitu kufuan dengan mendhammah huruf kaf dan mendhammah huruf sa, kufu, kemudian huruf terakhirnya adalah waw, kufuan. Kemudian qiraah yang kedua adalah kufan, adalah kuf'an. Dengan mendhammah huruf taf dan mensukun huruf fa. Kemudian wawnya ya, diganti dengan huruf hamzah. A, kuf'an. Kemudian qira'ah yang ketiga, mirip dengan qira'ah yang kedua tadi, hanya saja dengan mendhammah huruf fa. Qira'ah yang ketiga ini adalah dengan mendhammah huruf taf, kemudian mendhammah huruf fa, kemudian dengan hamzah, tidak dengan waw, jadi kufuan. Inilah tiga qiraah ya, yang dibaca oleh para ulama. Naam. Nah, semuanya bermakna sama. Kufuan, kufan, maupun kufuan, maknanya sama, yaitu nadhir, mathil, syarik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun yang menjadi kufunya. Apa maknanya nadhir, tandingan atau padanan? Sandingan, padanan, mathil, yang serupa. Ya, syarik, yang bersekutu. Sekutu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan, tidak memiliki padanan yang serupa dengannya, dan tidak pula memiliki sekutu. Ya, dan tidak pula memiliki sekutu. Nah. Kemudian ahadun. Ahadun, ya, ini merupakan bentuk nakirah. Ya, di dalam konteks kalimat negatif, penafian, tidak, tidak ada. Sehingga, sebagaimana yang terang oleh para ulama, nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Isim nakirah, ya, dalam konteks kalimat negatif, memberikan makna umum, yakni makna yang menyeluruh, semuanya. Tidak ada di antara seluruh makhluk ini, satupun yang menjadi kufu, tandingan, padanan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga di dalam ayat ini juga dinafikan al-kufu. Ya. Persekutuan, persamaan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat sempurna yang berlawanan dengannya? Ya, sama seperti tadi, sifat sempurna yang berlawanan dengannya adalah apa? Al-kamalul mutlak. Ya, kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, sedemikian sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga tidak ada satu pun selain Allah yang bisa menyaingi Allah, memadani Allah, apalagi mengungguli Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, sehingga tidak ada satu pun yang menyamai Allah, apalagi mengungguli Allah dalam sifat ilmunya, atau menyamai Allah, apalagi mengungguli Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat sam'nya, pendengarannya. Ya. Tidak ada satu pun yang menyamai, apalagi mengungguli Allah Subhanahu wa taala dalam sifat penglihatannya, kemampuannya, kekuatannya, hikmahnya dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ya, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah, bagi Allah, andadan. Ya, andad jamak dari nid, ya, kurang lebih artinya sama tandingan-tandingan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ya, kalimat ini berkaitan dengan kalimat di dalam ayat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya dimulai dari ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah taala, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qabrikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, ya, yakni sehingga kalian bisa berjalan di muka bumi, kalian bisa bersenang-senang, kalian bisa, ya, bekerja, mencari ma'isha, bisa membangun rumah. Wassama'a bina'an, dan menjadikan untuk kalian langit ini sebagai atap, serta menurunkan dari langit air hujan, ya, lalu dia keluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Naam. Sehingga fala taj'alu lillahi andadan, ya, ini masuk di dalam kaidah tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur segala urusan, ya, memberi rezeki dan lain sebagainya, keyakinan semacam ini menuntut seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menjadi sebuah kontradiksi. Menjadi sebuah kontradiksi ketika seseorang meyakini hanya Allah yang beri rezeki, tetapi dia justru meminta rezeki kepada selain Allah, menghamba, berdoa, merendah kepada selain Allah. Entah itu rezeki berupa harta benda, ya, atau berupa anak atau lain sebagainya, justru meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kontradiksi. Ya, demikian juga ketika meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, urusan-urusan hamba seluruhnya Allah yang mengatur. Namun, ya, dia justru memohon, ya, kemudahan urusannya, memohon keberkahan dan lain sebagainya. Ya, demikian juga dihilangkan kesusahannya. Dia justru memohon hal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah kepada wali, ya, kepada orang saleh, kepada nabi, kepada malaikat atau kepada jin dan lain sebagainya, dalam keadaan meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur segala urusan. Oleh karena itulah kaidahnya adalah tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta dan mengatur segala urusan, itu menuntut, ya, menuntut seseorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat, dari awal ayat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini terdapat tauhid rububiyah. Ya. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian konsekuensi dari tauhid rububiyah itu adalah fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Dalam hal apa? Kata para ulama, fala taj'alu lillahi andadan ya'ni fil uluhiyah. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu di dalam uluhiyah, yakni di dalam hak untuk diibadahi. Hanya Allah yang mestinya kalian ibadahi. Naam. Adapun makna anda dan, setelah kita singgung tadi, anda dan merupakan bentuk jamak. Bentuk mufradnya atau tunggalnya adalah niddun. Ya, adalah niddun. Maknanya sama atau semisal dengan ya kuf'un, syabihun, ya mathirun, nadhirun, ya tandingan, ya padanan, ya. Nah, tandingan, padanan, lawan juga bisa, ya, dikatakan lawan karena ya sesuatu yang berlawanan biasanya memiliki kekuatan yang sama. Ya, sama. Ya, serupa sehingga bisa melawan. Tandingan, padanan dan lawan. Nah, sehingga janganlah kalian menjadikan ya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Ya, wa antum ta'lamun, kata para ulama, ya, waw di sini adalah waw hal. Ya, i'rabnya adalah waw hal, wa antum ta'lamun adalah jumlah haliyah yang menerangkan keadaan. Ya, maksudnya adalah janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan, nah ini hal, keadaan, dalam keadaan kalian mengetahui. Ya, mungkin muncul pertanyaan, dalam keadaan kalian mengetahui apa? Ya, yakni dalam keadaan kalian mengetahui annahu rabbukum wa khaliqukum, bahwa Allah lah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan segala sesuatu. Ya. Yaitu dalam keadaan kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, di dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Wa antum ta'lamun, ya, rububiyat Allah. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam beribadah. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa Allah tidak memiliki sekutu dan tandingan di dalam rububiyah. Di dalam mencipta, mengatur segala urusan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi, tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah menuntut adanya tauhid al-uluhiyah. Nah. Di dalam ayat ini ya disebutkan sifat salbiyah, yaitu an-nit. Ya, sifat salbiyah, sifat kurang yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya, yaitu sifat an-nit, memiliki an-nit, memiliki padanan dan tandingan. Ya, ketiadaan padanan dan tandingan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Apa itu? Apa sifat yang berlawanan dengan ya hal itu, dengan memiliki tandingan dan padanan? Lawannya apa? Ya, yang berlawanan dengannya seperti tadi adalah al-kamalul mutlak. Ya, adalah kesempurnaan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking sempurnanya zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada satu pun selain Allah yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dan menyamainya, apalagi melampaui dan mengunggulinya. Tidak ada satu pun selain Allah yang bisa menyamai Allah, apalagi mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Dari segala sisi tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan dan kelemahan sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah taala tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya masih berkaitan dengan hal yang sama, sifat-sifat salbiyah yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-mumatsalah, keserupaan, kesamaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu, ada yang mengambil, menjadikan, min dunillah, selain Allah, dari selain Allah, andadan, sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yuhibbunahum, mereka mencintai mereka, yakni sebagian manusia ini mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubbillah, sebagaimana, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas, huruf jar min di sini, ya, disebut dengan min tabi'idhiyah. Min yang menunjukkan arti ba'd, sebagian. Ya. Minan nas yakni ba'dun nas, sebagian orang, sebagian manusia. Naam. Man yattakhidhu min dunillah. Ya. Di antara manusia, sebagian mereka ada yang menjadikan min dunillah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perhatikan min dunillah, ya, walaupun secara global memiliki makna yang sama dengan min ghairillah, selain Allah. Min dunillah, min ghairillah, seolah sama secara global. Ini selain Allah. Namun, ya, ungkapan dengan dun ini lebih tepat, ya. Ungkapan dengan dun lebih tepat dan lebih mengena daripada dengan ghair, walaupun artinya, ya, memiliki atau artinya sama atau serupa. Sebab dun di samping menunjukkan makna selain, juga menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Rendah di bawah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha tinggi. Karena dun ini maknanya adalah rendah, dun. Ya, dun rendah, di bawah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah taala Maha tinggi. Ya. Sehingga di samping menunjukkan arti selain, juga menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu dun Allah, di bawah Allah taala, ya, zatnya di bawah Allah karena Allah Maha tinggi. Ya, sementara mereka di bawah Allah, demikian juga sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang Maha tinggi, yakni Maha sempurna. Adapun sifat-sifat makhluk, maka rendah, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ya. Di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan atau mengambil dari selain Allah andadan, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya tandingan dalam hal apa? Ya, ada dua penafsiran. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam al-mahabbah, di dalam hal cinta. Sehingga mencintai, ya, Allah Subhanahu wa taala, namun juga mencintai tandingan-tandingan tersebut selain Allah taala. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah di dalam hal mahabbah, di dalam hal cinta. Ya. Oleh karena itulah ditafsirkan dengan kalimat setelahnya, yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Mereka, sebagian manusia ini, mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta kepada Allah. Nah, tafsir yang kedua, yattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yakni dalam hal ibadah secara umum. Ya, di dalam ibadah secara umum, tidak hanya ibadah mahabbah, ibadah yang berupa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah secara umum. Ya, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ya, hanya saja ya, yang mendorong mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, yang mendorong mereka, dasar yang mendorong mereka adalah mahabbatuhum li ghairillah, kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada tandingan-tandingan tersebut. Ya, karena yang namanya mahabbah, mahabbah itu menjadi faktor penggerak seseorang itu bergerak, berucap dan berbuat. Walaupun dasarnya adalah ya menyamakan ya selain Allah dengan Allah di dalam hal cinta, namun kemudian ya akan menjalar ya kepada ibadah-ibadah yang lain. Dasarnya memang mahabbah, mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah, tapi kemudian ya menjalar ya kepada perbuatan-perbuatan ibadah yang lain. Naam. Sehingga tafsir yang kedua ini lebih luas cakupannya, ya lebih luas maknanya. Naam. Sehingga di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ya yang mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah taala. Ini namanya syirik di dalam mahabbah. Kesyirikan di dalam rasa cinta, cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang sama. Ya. Perbedaannya kalau cinta kepada Allah tapi juga mencintai selain Allah, hanya saja lebih rendah kecintaannya kepada selain Allah. Tetap cinta yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam ayat ini terdapat celaan bagi orang yang menyamakan ya cintanya kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencintai, misalkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tapi mencintai beliau sebagaimana cintanya kepada Allah atau bahkan lebih besar, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, tidak boleh. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang mengikuti cinta kita kepada Allah taala. Ya, tidaklah kita mencintai beliau kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengangkatnya sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun ikut mencintai beliau, sehingga cinta kita kepada beliau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah harus kita bedakan antara dua hal ini, yaitu mahabbah ma'allah dengan mahabbah lillah. Ya, mahabbah ma'allah ya kesyirikan. Adapun mahabbah lillah ketaatan dan perintahkan. Mahabbah ma'allah yaitu mencintai selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Mencintai selain Allah ya. Ya. Sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih besar lagi. Dan ini kesyirikan. Ini disebut dengan mahabbah ma'allah. Ya, cinta bersama Allah yakni menjadikan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah dalam mahabbahnya, dalam rasa cintanya. Adapun yang kedua adalah mahabbah lillah, cinta karena Allah. Ya, bukan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam cinta, tetapi mencintai selain Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya kepada Allah itulah yang tertinggi. Adapun cintanya kepada selain Allah maka mengikuti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu tersebut. Ya, mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh karena Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang saleh. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ya perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan-perbuatan tersebut. Paham. Sehingga di dalam ayat ini juga dinafikan adanya nid. Karena Allah mencela orang yang menjadikan nid, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka terfahami darinya bahwa ya, nid itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari an-nid. Tidak ada yang sebanding yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ya, sifat yang berlawanan dengan itu seperti tadi adalah al-kamalul mutlak. Ya. Sifat kesempurnaan yang mutlak sampai-sampai tidak ada yang berhak dijadikan sebagai tandingan Allah Ta'ala. Sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Saking sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala, ya sampai-sampai tidak ada yang bisa menandingi Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun selain Allah yang berhak dijadikan ya sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahil ladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Wa qul, dan katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi lam yattakhidz waladan, bagi Allah yang tidak mengambil anak, yakni tidak memiliki anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli, dan tidak memiliki wali, dan tidak memiliki wali ya yang disebabkan oleh kerendahan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepada Allah dengan sebesar-besarnya. Surat Al-Isra ayat 111. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qul, katakanlah alhamdulillah. Ya. Siapakah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata alhamdulillah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perintah ini waqul, dan katakanlah. Ya, kemungkinan yang pertama, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahai Rasulullah Muhammad, qul, katakanlah alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidz waladan, dan seterusnya. Ya. Hanya saja walaupun ya sebuah perintah atau hukum berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada asalnya ya, itu juga berlaku bagi umatnya. Sebab Allah Ta'ala telah memerintahkan umat ini untuk meneladani beliau, mencontoh dan mengikuti beliau. Ya, sehingga ketika ada perintah yang ditujukan kepada beliau, maka hukum asalnya umat ini juga diperintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, peteladanan, contoh yang baik. Berarti harus dicontoh. Ketika beliau melaksanakan suatu perintah Allah, maka contohlah. Ya. Ketika beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu hal, maka contohlah beliau dengan meninggalkan hal tersebut pula. Ya, sehingga walaupun ya perintah ditujukan pada asalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya mengikutinya. Kemungkinan yang kedua, perintah di sini waqul, dan katakanlah, ya, adalah perintah yang berlaku umum, ya, berlaku ya untuk semuanya, ya, untuk semua orang, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqul, yakni katakanlah, wahai semuanya, ya, masing-masing orang, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam ya kalimat ini, waqul, katakanlah, ya. Wallahu alam. Intinya dua-duanya mungkin dan disebutkan oleh para ulama. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ya. Telah kita lewati makna alhamdu, dan diantara makna alhamdu, ya, pengertian alhamdu yang disebutkan oleh para ulama adalah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alhamdu maknanya adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'win. Alhamdu adalah wasful mahmud, menyifati al-mahmud, pihak yang dipuji. Menyifati, menyebut pihak yang dipuji bil kamal, dengan kesempurnaan. Ya, menyebut pihak yang dipuji, yang disanjung dengan kesempurnaan. Ya. Ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Sehingga ketika kita nahmadullah, ya, melakukan hamd, mengucapkan hamdalah, maknanya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. disertai dengan rasa cinta kita kepada Allah dan pengakuan kita kepadanya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdu telah kita pelajari pula bahwa ya, al atau alif lam di sini memberikan makna umum, makna menyeluruh, yakni segala, semua. Semua hamd, semua pujian dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maka bagi itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga segala pujian ya atas dasar sifat-sifat kesempurnaan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Adapun makhluk ya mungkin berhak dipuji atau layak dipuji tapi dari beberapa sisi saja. Tidak dengan seluruh pujian. Ya, tidak dengan segala pujian. Ya, tetap dipuji dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain dicela, tidak dipuji. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan alhamdu lillahil hamdu, bagi Allah lah alhamdu, yakni segala pujian. Segala pujian atas sifat-sifat kesempurnaan. Ya, pujian atas dasar semua sifat kesempurnaan. Adapun makhluk hanya sebagian saja. Adapun makhluk hanya berhak mendapatkan sebagian dari alhamdu, tidak semua hamdu. Sehingga segala pujian ya atas sifat-sifat kesempurnaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya layak bagi Allah taala semata. Alhamdulillah. Lillah untuk Allah atau bagi Allah. Diterangkan oleh para ulama, huruf jar lam, kata depan lam di sini lillah, ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah lilistihqaq, ya, lilistihqaq, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala ahlun lilhamdi, mustahiqqun lilhamdi, berhak untuk mendapatkan ya segala pujian ya atas dasar segala sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Atas dasar segala sifat kesempurnaan Allah berhak mendapatkannya. Ya. Makna yang kedua untuk huruf jar lam di sini li alhamdulillah yakni al-ikhtisas. Yakni bahwa itu khusus hanya untuk Allah. Ya. Jadi alhamdu muhtasun billah. Segala puji ya atas sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya itu muhtas khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah maka tidak. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak. Naam. Sehingga Allah berhak mendapatkannya dan bahkan alhamdu tersebut, segala puji tersebut ya khusus hanya bagi Allah taala. Ya, istihqaq dan ikhtisas. Wa qulil hamdulillah ya allazi lam yattakhidz waladan. Ya. Yang tidak mengambil anak, tidak memiliki anak. Di sini ada sifat salbiyah, ya, sifat kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya yaitu ittikhadul walad. Sifat apa? Ittikhad al walad, memiliki anak. Memiliki anak, ya. Memiliki anak walaupun bagi makhluk itu adalah sifat sempurna karena orang yang tidak memiliki anak ya berarti itu sifat kekurangan pada dirinya. Ya, kekurangan. Ketika memiliki anak itu sempurna, tapi itu kesempurnaan pada makhluk. Sehingga telah kita pelajari, ya, telah kita pelajari bahwa ya, tidak semua sifat yang dinilai sempurna bagi makhluk itu juga sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ini ittikhadul walad, memiliki anak, ya, bagi makhluk itu sifat sempurna, namun bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat kekurangan dan kelemahan sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Naam. Ya. Sehingga bagi makhluk itu adalah sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Dan itu pun sifat kesempurnaan yang sifatnya nisbi, relatif. Ya, bagi makhluk. Ya, nisbi relatif bagi makhluk. Memiliki anak bagi makhluk adalah kesempurnaan. Ya, tapi kalau dicermati lebih lanjut, ya sebenarnya itu kekurangan juga bagi makhluk. Sifat kurang dan lemah bagi makhluk. Kenapa? Ya, karena berarti dia membutuhkan anak. Dia membutuhkan pasangan, sahibah. Ya. Dan seterusnya, dan dia juga membutuhkan suatu saat nanti membutuhkan anaknya untuk membantunya. Ya. Dan seterusnya. Ya, dia akan membutuhkan anaknya. Ya. Demikian juga keberadaan anak, dia membutuhkan pasangannya. Nah, ini sifat kekurangan, kebutuhan kepada selainnya, kebutuhan kepada pihak lain itu kan nafs, hajah. Ya. Itu merupakan kekurangan, kelemahan. Sehingga walaupun itu kesempurnaan pada makhluk, tapi juga itu kesempurnaan yang sifatnya relatif, sifatnya nisbi. Ya. Kesempurnaan dari satu sisi saja, namun jika dicermati lebih jauh, sebenarnya itu kekurangannya makhluk juga. Makhluk memiliki anak dan membutuhkan anak itu juga kekurangan juga. Ya, karena menunjukkan bahwa makhluk tersebut membutuhkan kepada makhluk yang lain. Ya, dan kebutuhan kepada makhluk yang lain itu adalah suatu naqs, sifat kurang dan lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala lam yattakhidz waladan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dengan kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan dari segala sisi, berbeda dengan makhluk mungkin memiliki sifat sempurna, tapi kalau dicermati lebih jauh itu sebenarnya kekurangan makhluk itu sendiri. Nah, sehingga di sini dinafikan sifat salbiyah dari Allah Taala yaitu ittikhadul walad. Pertanyaannya, apa sifat sempurna yang berlawanan dengannya, berlawanan dengan ittikhadul walad? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa sifat yang berlawanan dengan ittikhadul walad, ya, adalah kamal sifatillah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak, ya, pada sifat-sifat Allah ta'ala. Ya. Sebab, nah, ya, ketika, ya, seandainya memiliki anak, ya, seandainya memiliki anak, maka anak tersebut, ya, akan, ya, menyerupai orang tuanya. Ya. Kalau menyerupai orang tuanya, berarti ada yang serupa dengan orang tuanya. Dan adanya keserupaan dengan pihak lain itu menunjukkan kesempurnaannya tidak mutlak. Bukan sempurna yang sangat-sangat sempurna. Sebab kesempurnaan yang sangat-sangat sempurna, kesempurnaan yang mutlak, mestinya ya, menjadikan dia sampai tidak memiliki tandingan. Tidak ada satupun yang menandinginya. Nah, ittikhadul walad memiliki anak, konsekuensinya, ya seandainya demikian, maka ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya keserupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan Allah, ya, tidak mutlak. Ya, kesempurnaan Allah tidak mutlak. Ya, namun, Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid walad dan tidak memiliki anak, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak pada sifat-sifatnya, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saking sempurnanya, maka tidak ada yang bisa menyamai dan menandinginya. Demikian pula sifat yang berlawanan dengannya adalah kamarul ghina. Ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ghina, al-kamil. Ya, maha kaya. Tidak membutuhkan selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun alil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-ghani. Ya. Maha kaya. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Sebab memiliki anak. Ya, menunjukkan. Ya, seandainya memiliki anak. Ya, berarti butuh kepada selainnya. Butuh kepada anak itu sendiri. Untuk membantunya. Butuh kepada pasangan. Agar memiliki anak. Ya, adapun Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid waladan, ini menunjukkan bahwa Allah ta'ala lahu kamarul ghina. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghina, maha kaya, tidak membutuhkan selainnya. Ya, sementara ini bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.